Konsultasi Syariah. Hukum minum dari mulut botol. Pertanyaan, apakah larangan minum dari mulut sikok atau wadah air itu berlaku untuk minum dari mulut botol? Jawaban, terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum dari mulut sikok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dari mulut sikok atau kirbah. Muttafaqun alaih. Sikok adalah wadah berisi air yang memiliki mulut sehingga air yang ada di dalamnya bisa diminum melalui mulut tersebut, semisal kirbah atau wadah air terbuat dari kulit. Para ulama menyebutkan adanya sejumlah illah atau motif hukum untuk larangan ini. Pertama, apa yang terdapat di dalam kirbah itu tidak terlihat dari luar, sehingga boleh jadi di dalamnya terdapat serangga atau bahkan ular yang bisa mengganggunya. Dikisahkan, ada orang yang minum melalui mulut kirbah dan yang keluar adalah ular. Motif hukum ini tidak kita jumpai pada botol minuman di zaman ini, karena umumnya apa yang ada di dalam botol itu terlihat dari luar. Kedua, orang yang minum melalui mulut kirbah itu seringkali ketumpahan air karena air yang keluar dari botol tersebut ternyata lebih banyak dari kadar yang dibutuhkan, sehingga membasahi baju peminumnya. Motif hukum ini juga kita jumpai pada orang yang minum dari botol sebagaimana bisa kita saksikan. Ketiga, maksud larangan adalah agar ludah peminum tidak mengenai mulut wadah air atau bercampur dengan air minum yang ada dalam botol tersebut, atau nafasnya masuk ke dalam mulut wadah air yang berdampak peminum selanjutnya merasa jijik. Dimungkinkan juga hal tersebut menjadi penyebab tertular penyakit yang ada pada peminum pertama. Motif hukum ini kita jumpai pada aktivitas minum dari botol dengan syarat mulut botol diemut dengan mulut. Oleh karena itu, jika minumnya dengan cara ditenggak, sehingga mulut peminum tidak bersentuhan dengan mulut botol, hukumnya tidak mengapa. Namun hal tersebut berlaku manakala botol minuman tersebut akan diminum oleh orang lain. Jika botol minuman tersebut hanya diminum sendiri, maka tidak mengapa minum dengan mengemut mulut botol. Tidaklah salah jika kita simpulkan bahwa dilarangnya minum dari mulut wadah air itu dikarenakan ketiga faktor di atas, sebagaimana pendapat Ibnul Arabi dan Ibnu Abi Jamrah yang bisa kita simak di Fathul Bari saat penulis Fathul Bari menjelaskan hadis nomor 5628. Sebagian motif hukum di atas masih kita jumpai pada orang yang minum dari botol minuman. Oleh karena itu, sepatutnya kita tidak minum dari mulut botol minuman, terutama jika ada orang lain yang akan ikut minum darinya. Demikian, Allahu A'lam.